Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda. Amma ba'du. Tumateng para alim, para kiai, sesepuh kini sepuh ingkang kula takzimi, Bapak Ketua Yayasan serta Pengurus Yayasan Hidayatul Salam ingkang dimulyakaken Allah, Bapak dan Ibu Guru Hidayatul Salam, Bapak Kepala Desa Lewayu, Bapak dan Ibu Wali Murid, serta para tamu undangan ingkang kula hormati rahimakumullah. Pak, Bu, donya niki omahe wong sing ora ndhe omah, desane wong sing ora ndhe desa, kampunge wong sing ora ndhe kampung, bahkan donya niki negarane wong sing ora ndhe negara. Kula lan panjenengan niki asaline penduduk swarga. Sanes penduduk dunya panjenengan dan dunya niki pendatang imigran. Merga njenengan niki asline penduduk swarga, turunane Nabi Adam kali ibu Hawa. Sakingane kali Gusti Allah, sementara niki kula lan njenengan niki dimutasi tentunya merga katutane bae. Lah niki ana kabar Bapak Ibu, menawi njenengan dereng pireng rencanane Gusti Allah, sementara niki kula lan njenengan niki arep dibalik nang surga maneh. Sedaya illa man apa pada bawang sengamo. Pak, Bu, jenangan nurup tandunya nangeng gandanan ceket jamalin jenangan niki dati wong zaman pian, soalnya hati digandan nikala anak putu sampeyan. Mulane nek iso urip nang dunya niki, ayo dati wong sing apik, nyata sejarah sing apik, ninggali kenangan sing apik. Sesok ning jenengan cedha anak putu jenengan bangga, jenengan bakal didongan negara anak putu. Pak, Bu, jenengan urip kandunya nanging gandanan duit saniki jenengan simpen jenengan damel. Tapi mungkin apa mbenjeng kentenan wong ya sing nyimpen wong ya sing damel. Guru kiai nggih kentenan, apa sing gak kentenan? Wong bocah kadang kentenan. Pak, Bu, ndak kene anten tawang sing rabi rondo. Nah, so iku ngendani kancane, nerus no perjuangane kanca. Cuma aku pesen ya di rumah sing apik rondo ya wis. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, bojo sama niku saat niki isa dadi bojo sampean. Tapi engko nek sampean mati kadang kenten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek. Ana matine sampean aman gak digendani wong. Pak, jenengan duwe bojo nang uwayu monyor-monyor. Lagak ditinggal mati, apa sih ngantri? Di enteng dong birang-birang. Mergo ayu, kadang sing lanang lagak titu sila sing wedok nunggu nang pinggiri karo nang seguru-guru. Ngono iku wis dienceng wong. Ya tutuk nado nangismu, kakak tutuk nado nangismu, antan lomu. kasih kasih tidak nih, sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Oh no, mergo ayu, ana sing kata mlipor tapi duwe karep, sing wedok nangis guru, kurai tidak daki sabar rote sabar. Iki pas-pas tane bojomu, kabeh wong ya te mati. Tadungano bojomu jembar kubure patang jalane. Rau susah-susah wis to, nen duwe kebutuhan apa-apa ngomong nang aku. Beres-beres. Koyakin nulung tapi ape mentung. Mergo ayu, coba nabi gelek. Utuh sampe mati. Beset kulite ya ora. Mangkane bojole iku kamanan terjamin. Jarangan ya ngoten, Bu. Dhe bojo lanang nangguan teng kuning gagah gedhe dhuwur pengertian dhuite kata. Jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantel. Jal wong wedok dhe bojo nang elek wis ireng andi metu unting jebau resara gablek duwe ngantutan pisan. Lah wong lanang ngoniku colna tengah wengi aman. Aja kok peto wong demi tilo peto yo nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojo iku awet cengelek. Delak gak percaya. Bojo ganteng bojo iku gawet paling banter 20 tahun anteng kadange ilang ayune. Nek bojo elek awet sampai mati yo elek. Maksud ngeten bojo iku tatanane Gusti Allah. Ula sampean gasenan takno, wis ambo ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ana wong lanang kuwat tidur blinga-blinga. Ngene kula bojo cilik andak metu bundar maku bareng kaya ngosoplo. Ya dadi wong jodoh, kadang sing wedok ayu nang kulite putih kaya sego. Ngene kula bojo ireng kaya silite dandang. Jodoh, namus tadi jodoh tatanan Allah. Nasaman pengen tentrem uripe, bahagia, sakit na rumah tanggane. Iku tugasnya masih kok manfaat no. Sing bojo ayu, kanang manfaat no kayuane kong kanangane. Dwe bojo lemu manfaat no kelemuane. Dwe bojo cerewet manfaat no kecerewetane. Dwe bojo turun ngorok manfaat no kengoraane. Angkola enak urip sampean. Lah apaan kepengen urip sampean enak ten dunia lan akhirat sekolah ne hidayatu salam. Awet cili ono era sampai SMA. Aja lali lo bapak ibu nang hidayatu salam. Sekolahnya ono loro nang sebelah masjid karo nang kene. Wassalamualaikum Bapak Ibu, maka tanjaram aku lo mugi-mugi manfaat dan kita sedaya. Amin amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Rawiya. Wana bojo asine sing elek-elek. Ana watine sampean. Aman iki dari wong. Pak. Jangan duwe bojo tapi mayu monya-monya. Lagi ditinggal mati lagi sengatri. Iting-iting mau pirang-pirang. Mergo ayu kadang sing lalang lagi dicuci sing wedo nunggunin yang piring-kiri. Kau nangis gogok nangis cincang kaya tutup gue. Tutup jamu yang mau nangis katok-katok nangis muntah nangu. Gak suwe tita nih. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Tapi sing kita yang lipo, tapi duwe karep. Tapi sing wedok nangis, guru-guru dicerdai, sabar. Terus juga wong, apa wong ya, apa mati. Dojong wano bojomu, muka jembak, ngubere pacung jalane. Asal susah-susah, wis tante, butuh wano popo, ngomong aku, beres-beres. Tapi rabe nulau, tapi rabe mentah, megayu. Coba nabu jelek, aku tak sampai mati. besar kulite yora. Makane bojo elu kamanan terjamin. Jenengan duwe bojo gugam. Bojo ganteng kuning gegete dhuwur pengetan duwe kata jantung menjamin. Kula percaya to. Lah bojo wis elek, wis ireng ngetik menak pundur jebus. Blek bengen tuh tamisan. Wong cuma nak ome aman kok. Aja mumpet bang, demit lu putu impang. Woi bapak ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Nek apa ya? Bojone nang bojo ayu gawat. Paling bener rong puluh tahun, entek gantenge ilang ayune. Nek bojo elek awet sampai mati elek. Maksudnya ngeten bojo tantangane Gusti Allah, aku sama jasa nantak nasa nih, renemakna. Lu jemina jujur, kiri gadang mana. Seng wajah, seng lanang kewajir tubuh bunga-bunga. Seng wajah kulitnya wajah cilin mentegala, bunder bangga sebelah. Dagi bojo, kacang si wajah layu, kulitnya putih kaya suka. Kulit bojo wireng kaya bokongi ganjang. Mas mah. Ayah, dikai kumangannya timo. Belah, jagung, gili, kacang hijau. Aku tak mau pita cek sate ya ke alat. Belah ini sop belah pangan, jagung di pangan, kacang hijau di pangan, tak pita pake juntal. Betul, si pemangannya timo. Bayam, kangkung, lamban-lambanan. Belah ini sop bayam pangan, kangkung di pangan, lambanan di pangan, tak wedus-wedus sambil buat ini. Kucing, kula kucing temen, mangane yo timo iwak asin, pindang, gelas, cincin, telingi. Tapi lak kucing gelong, dasung tuben yo cincok. Lak dua jatai rakyat melibu weteng, iku kucing gelong, apal yo doyan, wasi yo doyan, menule mejati yo doyan. Kula kucing gelong, bapak ibu ingkang minul yo. Bajing, kulak bajing temenan, nalang kelapa si tak ngewes, bajingnya misok, aku lemah lho dulu, masa aja tante no, panas palai, mana aku bajingnya pihak, sendua bentuk kelan-kelan mana, ceblok no kelapa nih, tapi lah bajingan, kelapa patang jangnya ngilo sok, gak pusak wit-wit aja ketok. Apa mana bajingan seontah bentengnya ikan? Acul! Codot, yang jambu sih tak ngewes juga mulai. Wess nguyang, wess dipangin kalau bajingnya kalau aneh. Tapi lah codot sarungan, jambu sawer jadi ngeteknya kok. Tau wempol jadi sarung, pondong ke Melayu. Nanti jambunya jelah sebaik nih gondol, gondol. Jambu lolong. Isuk-isuk mulanan jaluk kopi ibu gendong kopi kupak kopi kupak kopi kupu kengkece weh sing lanang ngetemangan jota kok bu masalah weh mau pindang kita aneh ngopo dan jaluk ya pindang kucak jaluk apa neh yo gak nanduk-nduk ceplo eh apa duk ceplo dukung kopi sing ceplo. Yang lanang terus lemah, singal letuk. Mudak ulu, mudak ulu, mudak ulu. Sepanjang susah, yang lanang ngomong kok dicinta. Yang lanang menang kok ya dicinta. Kalau masak, jangan jodoh, suka jodoh. Lalu jodoh, lalu lanang belum mangan. Teringuh, teringuh nyak balik. Menunggu dia lagi tikin, tikin, tik. Dan mangan. Matang lek kowe mangan dengan sari sing lanang yo mangan bukal toyo mana ku cek mentara cinta lau ya cinta no anak lengan yo pancen susah mangan ngomong kok de cinta coba tu coy sak coba bro gila sak cinta cukup sak ulan. Yo, yo, bojo kaya piting. Masa uang jemak watuk jeput nemengi. Dalam uang gemblas sama celak. Pusak, iya kuru ni. Sampian cepet semua macam dua popo. Cepetan entak pangkate, bae cepetan ini. Tentunya mati yo lah cekubo. Sayu mati yo bisa, kadang sampai mati yo tu bisa. Situ. Mas nak kul. Kung, situ kung. Situ, tak si. Ikannya buat tu galak nikmati, galak enak Kayak aku ini belum sumber situ kalan. Situ. Lelek, yang biasa. Yo mati ngono ae. Lu kepon nikmati ganti. Lek ngono tu elek dialen mate. Salah pon nikmati sentek. Kan mendem tuang kopi. Kan lu pon kal tonggo yo maten kok kan poso. Kan bongko. Tak kopa cok kong non loko. Sampean kulit diai sa Indonesia ngin toang ala po tau. Yo mak si tak iku wong e. Nek kontane yo lodok lalang. Ha? Menang apa? Ya ini le an. Oke, menang apa? Seto. Nang. Bu. Ha? Entah mbak, selak kesuwen. Pak, pak. Ini ngapa tak galap itu. Bu. Sampean gak emak tau yu ayu ngini gilet omah yu ayu. Oh lah kau ngecuk wih. Gak emak tau wala wana singala ayu kape. Alain omah? Gak na omah, pacaannya koyok kedua mana. Rambutnya daul-daul koyok susu man jala ulat. Lah pokok kok ngecuk wih. Kutangnya pedas? Kutangnya pedas sih di sepung kalau lumpur Jepang. Nanti kabel. Sing tawa ya kan? Sing tawa ya kan? Kusirung tulut latan dicangkut. Kutangan lo sirung. Kutangan tak lo sirung dicangkut. Kusirung kaya kutang tuyulan. Lapok lo kok ngucuri. Terus? Dituturi ya kan? Dituturi ya kan? Mbak, ditutupi ke mbak. Yeay, sak sing doyan! Sing kita lagi. Sing. Wong lanangku, cik manten anyar. Lanangku cik manten anyar, aku bojo-bojo. Wis tuwa dicentak, ya. Menunggu sing lanang mangan karo linggo. Menunggu sing bojo liwat karo ngetut. Lat-lot. Menunggu sing lanang jawa bobo-bobo. Walas blok. Lesa ngetut yang rumah sakit lalang. Gatuh duit.